إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melanjutkan ya majlis kita di majlis yang ke-65 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang masih kita melanjutkan ya, pasal yang dibuka oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaku bil qira'ati fi shalah, ya pasal tentang hukum-hukum penting, hukum-hukum penting terkait bacaan Al-Quran di dalam salat, yang beliau membawakan ya beberapa macam masalah dengan bahasa yang amat ringkas ya, namun tercakup ya fadilah ilmu yang amat banyak dalam bahasa yang ringkas tersebut, karena memang beliau hanya menginginkan dengan kitab ini yakni masalah-masalah penting tanpa berpanjang lebar dalam hal dalilnya ya atau dalam hal khilaf para ulama ya. Melanjutkan ya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, pada pekan yang telah lalu telah kita bahas bahwasanya ya, para ulama sepakat istihbab qiraati surah ba'da al-Fatihah. Para ulama sepakat ya disunnahkan yang membaca surat setelah Al-Fatihah pada salat subuh ya, pada 2 rakaat di salat yang 3 rakaat ataupun yang 4 rakaat ya. Di 2 rakaat yang awal itu disunnahkan untuk membaca surat ya. Namun khilaf pada rakaat yang ketiga dan keempat adapun mazhab Imam Syafi'i ya, dan juga sebagian para ulama bahwasanya itu pun disunnahkan. Ya, disunnahkan berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya para sahabat memperkirakan qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salatnya beliau. Ya, dikira-kira oleh para sahabat ya pada salat zuhur di rakaat yang pertama sekadar 30 ayat, sekadar 30 ayat. Begitu pula di rakaat yang kedua. Di rakaat yang ketiga dan empat pada sholat zuhur, itu setengah dari itu, yakni 15 sekitar 15 ayat. Adapun pada sholat asar, di rakaat dua rakaat yang pertama itu sekitar 15 ayat. Di rakaat ketiga dan keempat itu sekitar setengah dari itu, yakni sekitar 8 atau 7 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ya juga membaca surat. Juga membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan ya pembahasan yang masih berhubungan dengan pembahasan yang telah lalu. Ya qala ashabuna, ya berkata para ashab kami, yakni para pembesar ulama madhab beliau, ya madhab beliau madhab Syafi'i. Ya ashabuna, para pembesar dari kalangan madhab beliau, para ulama Syafi'iyah, idza qulna, وإذا قلنا تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. Kalau seandainya kita katakan hal tersebut tustahab, hal tersebut sunnah, yakni disunnahkannya untuk membaca surat di rakaat yang ketiga dan keempat. Ya, disunnahkannya untuk membaca surat pendek setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat, baik itu di sholat maghrib, di sholat asar, dan sholat zuhur, dan sholat isya. Ya, seandainya kita katakan itu sunnah, fala khilafa annahu yustahabbu an takuna aqalla minal qiraati fil ulayain. Ya, maka tidak ada khilaf menurut pendapat ini, yakni pendapat yang mengatakan disunnahkannya membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Tidak ada khilaf di kalangan ulama tersebut bahwasanya bacaan, kadar bacaan di rakaat yang ketiga dan keempat itu kurang ya, kurang dari 2 rakaat pertama ya, kurang dari 2 rakaat pertama, tidak sama panjang dalam kadar bacaannya ya. Seandainya tadi misalnya rakaat yang pertama dan kedua 30 ayat, rakaat yang ketiga dan empat kurang dari itu ya kurang dari itu, sekadar 15 ayat, ya atau kalau mau dilebihkan sekadar 20 ayat, ya tidak sama sebagaimana di dua rakaat yang pertama. Ya, yang hadis ini ya didasarkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Ya kunna nahziru, boleh juga nahzuru, ya keduanya betul. Nahziru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'ashri fa hazarna qiyamahu fi rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajdah. Ya, dahulu kami nahziru, memperkirakan. Ya, ini perkiraan para sahabat menunjukkan bahwasanya tidak, bukan merupakan qaul, ya bukan merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tapi hasil dari perhatian para sahabat terhadap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terhitung sebagai sunnah Nabi. Ya, tetap terhitung sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai sunnah fi'liyah beliau. Ya, sebagai sunnah fi'liyah beliau yang dihikayatkan oleh para sahabat. Kunna nahziru qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita yakni para sahabat memperkirakan berdirinya Rasulullah sallallahu dalam pada salat zuhur dan salat asar. Yakni pada salat sirriyah, ya pada salat yang tidak dijaharkan bacaan. Adapun salat yang dijaharkan bacaan, maka itu sudah ma'ruf, ya, sudah didengar oleh para sahabat sebagaimana hadis yang sahih dalam muttafaqun alaih, bahwasanya dalam salat subuh Nabi SAW biasa membaca antara 60 hingga 100 ayat, ya. Adapun dalam salat maghrib biasa membaca qisar al-mufassal, ya qisar al-mufassal. Sekitar ad-duha ke belakang, itu yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat isya biasa membaca awsatul mufassal, ya sekitar an-naba hingga ad-duha, ya sekitar itu. Itu yang biasa dibaca Nabi SAW dalam salat-salat jahr. Adapun dalam salat sir, bacaannya tidak terdengar, sehingga para sahabat memperkirakan, ya apa kadar, bagaimana atau sekadar apa bacaan Nabi SAW dalam salat sir. Ya fahazarna qiyamahu fi rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajdah. Ya maka kami memperkirakan bahwasanya kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan salat asar, sekadar alif lam mim tanzil as-sajdah, yakni surat as-sajdah. Ya, yang itu sekadar 30 ayat. Ya, di riwayat yang lafaz yang lain, lafaz dari jalan Abu Bakar bin Abu Syaibah, karena Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini dari beberapa tariq, dari beberapa jalan, ya sebagiannya dengan lafaz sekadar surat sajrah, sebagian lafaz dengan sekadar 30 ayat. Ya, itu tidaklah saling bertentangan satu sama lain, karena hakikatnya surat as-sajrah memang 30 ayat. Ya, sekadar 30 ayat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dua rakaat pertama, dua rakaat pertama pada salat zuhur, ya di dua rakaat awal pada salat zuhur, itu sekadar 30 ayat atau sekadar surat as-sajdah. Ya wa hazarna qiyamahu fil ukhrayaini qadra nisfi min dzalik. Ya, dan kami memperkirakan ya berdirinya beliau di dua rakaat yang terakhir, yakni rakaat ketiga dan keempat, ya sekadar setengah dari itu, yakni setengah dari yang pertama. Yang pertama tadi 30 ayat, maka yang ke rakaat ketiga dan keempat sekadar 15 ayat. Ya, sekadar 15 ayat, sekira seperti surat Asy-Syams lah kita katakan. Ya, seperti surat Asy-Syams. Kalaulah mau dilebihkan dikit seperti surat yang semisal itu, ya seperti Al-Lail, ya atau At-Tariq, ya atau Al-Alaq atau semisal itu. Ya, kurang lebih setengah dari itu, yakni setengah dari 30 ayat. Ini kadar bacaan di rakaat yang ketiga dan keempat. Ya. Wa hazarna qiyamahu fil rak'ataini al-ulayaini min al-'ashri 'ala qadri qiyamihi fil ukhrayaini min adh-dhuhri. Ya, dan kami memperkirakan berdirinya beliau di dua rakaat awal salat asar. Ya, di dua rakaat awal salat asar itu sekadar dua rakaat akhir dari salat zuhur. Ya, dua rakaat akhir dari salat zuhur tadi sudah kita katakan bahwa itu sekadar 15 ayat. Ya, maka salat asar seperti itu. yakni sekadar 15 ayat. Ya, di 2 rakaat salat asar bacaan Nabi SAW sekadar 15 ayat. Wa fil ukhrayaini 'ala nisfi min dhalik. Ya, di 2 rakaat akhirnya, yakni 2 rakaat akhir salat asar, rakaat ketiga dan keempat, setengah dari itu. Itunya kembali ke mana? Kembali itu yang terdekat, yakni kadar bacaan di 2 rakaat salat asar. Yakni 2 rakaat awal asar, rakaat pertama dan kedua 15 ayat, maka rakaat ketiga dan keempat itu sekadar 7 atau 8 ayat. Ya, sekadar 7 atau 8 ayat. Ya, katakanlah at-takatsur, ya, atau ad-duha atau semisal itu. Ya, itu kadar bacaan di rakaat ketiga dan rakaat keempat dari salat asar. Ya, sehingga ya hadis ini kesimpulannya bahwasanya Nabi SAW di salat zuhur rakaat pertama dan kedua itu membaca kurang lebih sekitar 30 ayat. Ya, di rakaat ketiga dan keempat dari salat zuhur ya kurang lebih sekitar 15 ayat. Ya, di rakaat yang pertama dan kedua di salat asar kurang lebih 15 ayat, di rakaat ketiga dan keempat di pada salat asar kurang lebih 7 atau 8 ayat. Yaitu kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat sir beliau. Ya, pada salat sir beliau ya sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Imam Nawawi, para ulama tidak ada khilaf, ya ulama yang mengatakan disunnahkan yang membaca pada rakaat ketiga dan keempat, mereka tidak ada khilaf bahwasanya bacaan, kadar bacaan di rakaat ketiga dan keempat kurang dari rakaat pertama dan kedua. Ya, kurang dari rakaat pertama dan kedua, apakah itu di salat asar ya atau di salat zuhur atau bahkan di salat isya. Ya, atau bahkan di salat isya. Ya, qalu, ya lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, mereka berkata, yakni ini masih turunan mazhabnya, yakni mazhab yang mengatakan disunnahkan bacaan rakaat ketiga dan keempat, yang kemudian menjelaskan lagi bahwa bacaan di rakaat ketiga dan keempat ini bacaannya kurang dari bacaan di rakaat pertama dan kedua. Ya, para ulama tersebut berkata, watakunul qira'atu fi thalithati wal rabi'ati sawa'un. Watakunul qira'atu fi thalithati wal rabi'ati sawa'an. Ya, dan bacaan pada rakaat ketiga dan keempat itu sama. Ya, kadar bacaannya sama. Ya, seperti tadi kalau kita pakai hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bacaan rakaat ketiga dan keempat pada salat zuhur ya kurang lebih 15 ayat. Sama. Kurang lebih 15 ayat. Adapun pada salat asar kurang lebih 7 atau 8 ayat. Sama antara rakaat ketiga dan keempat. Loh, memang nanti ada perbedaan. Ada perbedaan, ya, perbedaan yang beliau akan bahas pada sub pasal yang berikutnya. Ya, wahal yutawwilu al-ula 'ala ats-tsaniyah. Ya, apakah ya dipanjangkan bacaan pada rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua atau tidak? Ya, ini masih tafri' dari madzhab ulama yang mengatakan bahwa salat 4 rakaat tetap ada bacaan semuanya. Bacaan rakaat pertama dan kedua lebih panjang dari rakaat ketiga dan keempat. Bacaan rakaat ketiga dan keempat sama panjangnya. Ya, sama panjangnya. Apakah 2 rakaat yang pertama, yakni rakaat pertama dan kedua, sama panjangnya atau tidak? Ini yang kemudian ingin beliau bahas. Ya. Ingin beliau bahas. Ya. Wahal yutawwilu al-ula 'ala ats-tsaniyah fihi wajhan. Ya, apakah dipanjangkan bacaannya rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua? Fihi wajhan. Di sini ada 2 wajh. Ada 2 pendapat ya di kalangan ulama yang mengatakan disunnahkannya membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ya. Ashahuhuma 'inda jumhuri ashabina annahu la yutawwilu. Ya, yang sahih menurut jumhur ashab kami, yakni menurut jumhur para pembesar ulama Syafi'iyah, bahwasanya tidak dipanjangkan. Yakni rakaat pertama dan kedua sama panjangnya. Ya, rakaat misalnya tadi rakaat salat zuhur, 2 rakaat awal pada salat zuhur sekadar 30 ayat dua-duanya. Ya, 2 rakaat pada salat asar sekadar 15 ayat dua-duanya. Ya, rakaat pertama tidak lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya, ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah. ya. والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه يطول وهو المختار للحديث الصحيح. Ya, pendapat yang kedua, ya, dari pendapat ulama yang mengatakan disunnahkannya membaca surat di setiap rakaat, baik pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bahwasanya rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya, bacaan di rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, dan ini pendapat yang sahih ya menurut para ulama muhaqqiqin ya dari madhab beliau maupun madhab lainnya. Ya, lil hadits sahih, berdasarkan hadis yang sahih. Ya, namun Al-Imam An-Nawawi tidak menyebutkan apa hadis yang sahih tersebut. Ya, namun hadis yang sahih yang beliau maksudkan adalah ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunnahnya ya dari riwayat Hammam dari Aban bin Yazid Al-Attar, dari Yahya, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya yakni Abu Qatadah. Ya, ada riwayat tambahan dari jalan Hammam, ya. Ada riwayat tambahan dari jalan Hammam. Adapun selain dari jalan Hammam tidak ada tambahan. Qala wa kana yutawwilu ar-rak'ata al-ula ma la yutawwilu fi ath-thaniyah wa hakadha fi salati al-'ashr wa hakadha fi salati al-ghadati. Ya, ada tambahan dalam riwayat Hammam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memanjangkan rakaat yang pertama yang beliau tidak panjangkan pada rakaat yang kedua, yakni rakaat pertama lebih panjang. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Demikian pada salat asar dan demikian pada salat al-ghadah. Ya. Al-ghadah yakni maksudnya salat zuhur. Ya, salat zuhur. Ya, ini yang beliau sebutkan atau yang diriwayatkan dari jalan Hammam bahwasanya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya, dan ini wa huwa al-mukhtar. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya karena hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih walaupun itu dari jalan yang bersendirian. Ya, dari jalan yang bersendirian kebanyakan riwayat tidak ada tambahan ini. Namun karena ini tambahan dengan jalan yang sahih, maka kita ya berpegang dengan tambahan tersebut bahwasanya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya. Apa di antara hikmahnya? Ya. Hikmah kok kenapa rakaat yang pertama itu lebih panjang? Ya, hikmahnya sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya rahimahu taala dalam Syarah Sunan Abi Daud, qala Syekh Taqiyuddin, bahwa Syekh Taqiyuddin ya yang dimaksud oleh beliau, kalau Taqiyuddin saja dalam madhab Hambali itu maksudnya Taqiyuddin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya karena sebab fi dzalika anna an-nashata fil ula yakunu akthara fa nasaba at-takhfifu fi ath-thaniyah hadharan min al-malal. Bahwasanya ya ketika orang baru masuk ke dalam salat, ya di rakaat pertama maka dia lebih semangat. Ya, di rakaat yang pertama maka dia lebih semangat, maka itu lebih patut untuk ya dipanjangkan bacaan di rakaat yang tersebut. Ya, sebagian ulama ada yang menambahkan faedahnya bahwa sehingga apa kesimpulannya rakaat pertama itu adalah rakaat yang paling panjang, di antara faedahnya agar orang-orang yang masbuk ya bisa mendapati salat. Ya, bisa mendapati salat dan dia tidak tertinggal terlalu banyak rakaat. Ya, tidak tertinggal banyak rakaat sehingga bisa bergabung, bahkan mungkin bisa bergabung di rakaat yang pertama. Yaitu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga di rakaat pertama sudah bisa bergabung. Ya, tidak terlewat banyak rakaat. Ya, dan di rakaat pertama yaitu orang baru di awal salat. Ya, masih dalam keadaan bersemangat untuk salat. Sedangkan ya di rakaat yang berikutnya dia sudah masuk di dalam sholat, ya sehingga kalau dipanjangkan sekadar yang pertama, ya dikhawatirkan dia bosan, ya dikhawatirkan dia bosan sehingga apa nasabat takhfif, ya lebih cocok kalau rakaat yang kedua, bahkan yang berikutnya, ketiga dan keempat itu bacaannya lebih pendek daripada rakaat yang pertama, ya agar seseorang itu tidak bosan di dalam sholatnya, ya wallahu a'lam. للحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. يا إني حديث يا رواية أبو داود. وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى. والله أعلم. يا فائدهnya كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى agar ya orang yang masbuk, ya orang yang tertinggal, al-mutaakhir, bisa mendapati rakaat yang pertama. Ya, bisa mendapati rakaat yang pertama. Ya, wallahu a'lam. Sehingga dia tidak tertinggal banyak salat. Tidak tertinggal banyak rakaat pada salatnya tersebut. Ya, sehingga ada ini diantara dua hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, sehingga kesimpulannya bahwasanya rakaat yang pertama itu paling panjang. Ya, rakaat pertama itu paling panjang. Rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Rakaat yang ketiga dan keempat kira-kira sekadar setengah dari rakaat kedua dan rakaat pertama dan kedua. Ya, sekadar setengah dari rakaat yang pertama dan kedua. Qala Syafi'i rahimallahu taala, wa idza adraka al-masbuqu ma'al imami ar-rak'ataini al-ukhrayaini min adh-dhuhri aw ghayriha thumma qama ila al-ityani bima baqiya 'alayhi ustuhibba lahu an yaqra'a as-surah. Ya, masalah ya rakaat yang pertama dan kedua sepakat para ulama itu membaca surat. Rakaat yang ketiga dan keempat khilaf para ulama apakah membaca surat pendek atau tidak. Seandainya dia terlewat dua rakaat yang pertama, yang itu tidak ada khilaf, disunahkan untuk membaca surat. Kemudian dia masuk di rakaat yang ketiga dan keempat bersama imam. Ya, bersama imam. Yang ini imamnya ada kalanya yang membaca surat, ada kalanya tidak. Tergantung sholat jahar atau sholat sir. Ya, dia baru bergabung di rakaat ketiga dan keempat. Sehingga dia menyempurnakan lagi, menambah lagi dua rakaat. Yang rakaat ketiga dan keempat bersama imam hakikatnya rakaat pertama dan kedua bagi si masbuk tersebut. Ya, bagi orang masbuk tersebut sehingga dia menyempurnakan dua rakaat lagi, ketiga dan keempat. Apakah disunnahkan bagi orang tersebut ya untuk membaca surat pendek ya di penyempurnaan dua rakaat tersebut atau tidak? Ini yang dibahas oleh Imam An-Nawawi. Ya, disunnahkan untuk membaca surat di dua rakaat penyempurna tersebut atau tidak. Ya. Kata beliau, ya thumma qama ila al-ityani bima baqiya 'alaihi ustuhibba lahu an yaqra' as-surah. Ya, disunnahkan baginya untuk membaca surat. Ya, untuk membaca surat ya walaupun hakikatnya itu rakaat ketiga dan keempat bagi orang tersebut. Ya, kenapa? Karena mazhab Imam An-Nawawi, mazhab Imam Syafi'i dan juga para ulama lainnya, dan ini pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah juga, bahwasanya rakaat ketiga dan keempat itu disunnahkan untuk baca surat. Ya, disunnahkan untuk membaca surat. Ya, bahkan kalau dalam riwayat dari mazhab Imam Malik pun disunnahkan untuk membaca surat. Walaupun dari sisi wajhul istidlalnya agak berbeda. Ya. Rakaat yang dua rakaat penyempurna ini tetap baca surat. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Malik dua rakaat yang penyempurna ini hakikatnya rakaat pertama dan kedua. Ya, hakikatnya rakaat pertama dan kedua. Sedangkan rakaat ketiga dan keempat bersama imam itu memang secara hakikat rakaat ketiga dan keempat. Ya, sehingga Pak dalam wujud nyatanya sama mazhab Malik dan Syafi'i, yakni sama-sama membaca surat di dua rakaat yang penyempurna, tapi dalam wajhul istidlalnya berbeda. Ya, ini apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i, rakaat ketiga dan keempat bersama imam itu tak ubahnya seperti rakaat pertama dan kedua bagi si masbuk. Ya. Sedangkan bagi mazhab Imam Malik, rakaat ketiga dan keempat itu hakikatnya memang rakaat ketiga dan keempat bagi si masbuk, ya. Wallahu a'lam. Ya, dan ini memang lebih tepat, memang tetap dikatakan sunnah muakkadah bagi orang yang terlambat sehingga terlewat dua rakaat dan dia kembali menyempurnakan dua rakaat yang berikutnya setelah imam salam, maka tetap disunnahkan untuk membaca surat. Ya, kenapa? Karena yang sabit dari hadis Abu Sa'id tadi yang sudah kita bacakan bahwasanya di solat yang empat rakaat di semua rakaat itu disunnahkan untuk membaca surat. Ya, disunnahkan untuk membaca surat. Qala al-jamahir min ashabina hadha 'ala al-qawlayn. Ya. Wa qala ba'dhum hadha 'ala qawlihi yaqra'u as-surata fil ukhrayayn. Ya. Berkata jumhur para ashab kani, yakni jumhur para pembesar ulama Syafi'iyah, ya ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama ya tetap membaca surat. ya, pendapat yang pertama tetap membaca surat. Ya, dan ini pendapat yang sahih. Hadza ala qawlihi yaqra'u surata fil ukhrayaini. Ini menurut pendapat yang mengatakan disunnahkannya untuk membaca surat pendek di rakaat yang ketiga dan keempat. Ya, dan ini ya mazhab yang sahih. Ya, pendapat yang sahih. Kenapa? Karena itu memang sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri barusan. Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan lainnya. Amma 'ala al-akhari fala. Ya, adapun menurut pendapat yang lain, yakni pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, fala, maka tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan bagi orang yang ketika dia masbuk dua rakaat, kemudian menyempurnakan setelah salamnya imam dua rakaat yang lain, maka tidak disunnahkan baginya untuk membaca surat bagi pendapat ulama yang lain. Ya, namun yang lebih tepat, ya, was-shawabu al-awwalu. Ya, yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, yakni si masbuk tersebut tetap disunnahkan untuk membaca surat di dua rakaat yang penyempurna tadi. Ya, tetap disunnahkan untuk membaca surat di dua rakaat yang penyempurna tadi. Li'alla takhlu'a salatuhu min suratin wallahu a'lam. Kenapa? Agar salatnya itu tidaklah kosong dari membaca surat. Ya. Seandainya saja kita katakan tadi, ya, salat yang zuhur misalnya. Di salat yang dua rakaat pertama dia tertinggal. Ya, di dua rakaat pertama dia tertinggal. Di rakaat ketiga dan keempat dia masuk bersama imam. Ya, namun bacaan imam kan sudah lebih pendek daripada bacaan imam di dua rakaat yang pertama. Ya, ada kala yang bahkan mungkin dia tidak membaca surat sama sekali. Kemudian dia menyempurnakan lagi. Kalaulah dia tidak membaca surat lagi, ya, maka tidak ada dia dalam total sholat dia tidak membaca surat sama sekali. Ya, dia tidak membaca surat sama sekali. Padahal dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, tidaklah sholat Nabi SAW kosong dari membaca surat. Ya. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwasanya disunnahkan membaca surat di dua rakaat pertama. Itu sepakat para ulama. Ya, walaupun ada khilaf di rakaat ketiga dan keempat. Sehingga kalau dia sholatnya di rakaat ketiga dan keempat bersama imam tidak ada baca surat, rakaat dua rakaat penyempurna tidak ada baca surat, maka dia tidak sama sekali tidak membaca surat pendek. Ya, sama sekali tidak membaca surat pendek, dan ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih tepat dia membaca surat pendek agar salatnya tidak kosong dari membaca surat. Ya, wallahu alam, hadza hukmul imami wal munfarid. Ya. Dan ini adalah hukum-hukum yang terkait oleh imam, ya, terkait oleh imam wal munfarid, ya, dan orang yang salat sendirian. Ya, orang yang salat sendirian, ya, karena orang yang masbuk hakikatnya dia menyempurnakan sendirian. Ya, orang yang masbuk itu hakikatnya dia menyempurnakan salatnya sendirian di dua rakaat yang berikutnya tadi. Ya, fa'amma al-ma'mumu fa'in kanati salatu sirriyatan wajaba alaihi al-fatihah wastuhibba lahu as-surah. Ya, lalu ya, beliau membawakan perincian lagi, ya, pada salat sir, salat yang tidak dikencangkan bacaan Al-Qur'annya di salat tersebut. Ya, apakah ya disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah dan surat juga, yakni bagi si imam makmum atau salat yang sendirian, ya, atau tidak. Ya, beliau bawakan bahwasanya hukum makmum ya berbeda dengan hukum imam dan salat sendirian. Ya, fa ammal ma'mumu fa in kanati salatu sirriyatan wajaba 'alaihi al-fatihatu wastuhibba lahu as-surah. Ya, adapun seorang makmum yang dia memiliki imam dalam salatnya, maka wajib dia membaca Al-Fatihah. Ya, wajib dia membaca Al-Fatihah, bahkan wajib ini maksudnya rukun. Ya, wajib di sini maksudnya rukun salat. Ya, berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit, ya, annahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak sah salat, la linafiyah as-sihhah, menafikan keabsahan, bahwasanya tidak sah solat ya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu rukun, ya bukan wajib solat. Ya, apa beda rukun dan wajib solat? Ya, rukun dan wajib itu sama-sama wajib, ya hukum syar'inya sama-sama wajib. Namun wajib solat apabila ditinggalkan itu bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya, bisa ditambal dengan sujud sahwi dan solatnya sah. Ya, bisa ditambal dengan sujud sahwi dan solatnya sah. Adapun rukun solat, maka itu jika Allah tertinggal, ya maka tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi rokaat tersebut terhitung batal. Ya, rokaat yang tertinggal rukun di dalamnya, maka rokaat tersebut batal dan rokaat yang setelahnya. Dan rokaat yang setelahnya sehingga harus ditambal dengan rokaat baru, bukan hanya ditambal dengan sujud sahwi. Ya, itu diantara perbedaan antara rukun dan wajib. Adapun Al-Fatihah itu rukun. Ya, Al-Fatihah itu rukun salat. Wastuhibbalahu surah. Ya, dalam salat sir tersebut seorang makmum ya disunnahkan untuk membaca surat. Ya, untuk membaca surat pendek. Wa in kanat jahriyatan fa in kana yasma'u qira'atal imami kuriha lahu qira'atu surah. Ya, seandainya salatnya jahr, ya salatnya jahr, salat maghrib, ya salat isya, salat subuh, ya imamnya membaca jahr. Ya, bagaimana makmum? Apakah makmum juga membaca surat atau tidak? Ya, apakah makmum juga membaca surat atau tidak di dua rakaat yang dijaharkan oleh imam tersebut? Ya, ini yang ingin dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, lalu beliau jawab, fa in kana yasma'u qira'atal imam. Kalau seandainya si makmum tadi mendengar bacaan imam, kuriha lahu qira'atu surah. Ya, maka makruh baginya untuk membaca surat pendek. Ya, makruh baginya untuk membaca surat pendek. Wallahu alam. Kalau makruh dalam ibarat Imam An-Nawawi dan para ulama mutaakhirin, maksudnya adalah makruh li tanzih. Ya, makruh li tanzih, yakni jika dilakukan dia tidak berdosa, namun ditinggalkan, jika ditinggalkan dia berpahala. Ya, bukan makruh li tahrim. Adapun makruh li tahrim itu kalau dalam ibarah para ulama mutaqaddimin, ya seperti para imam yang empat, ya kalau mengatakan makruh itu masih ada dua kemungkinan. Ya, masih ada dua kemungkinan, apakah itu menunjukkan haram atau menunjukkan makruh secara istilah para ulama mutakhirin. Kata Imam An-Nawawi, ini makruh bagi seorang makmum untuk membaca surat. Ya, kalau dia mendengar bacaan imamnya. Ya, kalau dia mendengar bacaan imamnya. Yang ini berdasarkan bahwasanya pernah Nabi hadis larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang makmum untuk membaca di belakang imam. Ya, untuk membaca di belakang imam. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam At-Tirmidzi ya dalam sunannya juga. Ya, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ya, hadis ini hasan. Ya, thaqulat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'atu. Ya, pernah Nabi SAW berat bacaan pada ketika beliau membaca, yakni beliau terganggu dengan suara yang lain, yakni suara sahabat yang lain yang dia juga membaca surat. Ya, ketika Nabi SAW membaca di dalam salatnya. Falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ketika setelah beliau selesai dari salatnya, beliau mengatakan barangkali ya di antara kalian ada yang membaca di belakang imam kalian. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW bacaannya terganggu oleh bacaan makmum yang ikut membaca tersebut. Ya. Qulna na'am hadzan ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, kami membacanya hadzan. Ya, hadzan ya ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama di situ, yakni hadzan maksudnya adalah ya al-jahru bil qira'ah. Hadzan al-jahru bil qira'ah, yakni mengkeraskan bacaannya. Mengkeraskan bacaannya. Sebagian ulama bahwa hadzan maksudnya sardul qira'ah. Ya, sadrul qira'ah fi sur'atin wasti'jal, yakni membaca dengan cepat-cepat. Membaca dengan agak cepat, membaca sendiri dengan agak cepat. Ya. Yang itu mengganggu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengganggu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Ya, kemudian Nabi SAW melarang, la taf'alu, jangan kalian lakukan hal yang demikian. Yang larangan ini kembali ke dua makna sesuai dengan dua penafsiran para ulama terhadap makna hadzan. Ya, la taf'alu, jangan kalian lakukan, bisa bermakna yakni jangan kalian mengeraskan bacaan ketika kalian mendengar bacaan imam. Ya, makna yang pertama, la taf'alu, jangan kalian lakukan, yakni jangan kalian membaca Al-Qur'an ketika kalian membaca mendengar bacaan imam. Ya, makna yang kedua, ya, la taf'alu yakni jangan kalian membaca bacaan tambahan setelah Al-Fatihah. Jangan membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah. Kenapa? Karena qarinah lafaz yang setelahnya, la taf'alu illa bi fatihatil kitab, jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah. Ya, kecuali Al-Fatihah. Yani jangan kalian membaca surat kecuali Al-Fatihah. Yani yang dilarang adalah membaca surat pendek. Ya, adapun Al-Fatihah itu dikecualikan. Ya, fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena bahwasanya Al-Fatihah tersebut itu tidaklah sah salat seseorang, ya, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, hadis ini memang dipresisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, Syekh Al-Albani dalam ta'liq beliau dalam Sunan Abi Dawud mendhaifkan hadis ini. Ya, Syekh Shu'aib Arnaud, ya, dalam tahqiq beliau terhadap Musnad Imam Ahmad mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Ya, bahkan sahih li ghairihi. Ya, hadza isnadun hasanun wa huwa sahihun li ghairihi wa hadza isnadun hasan min ajli Muhammad bin Ishaq. Ya, hadisnya sahih li ghairihi. Sanadnya tersendiri, ini sanad yang hasan. Ya, Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Wallahu alam, ya, saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis ini, ya, makbul, dapat diterima. Ya, apakah itu sahih li ghairi atau sampai derajat hasan. Ya, bahkan Imam At-Tirmidzi pun mengisyaratkan hasan, terlepas dari khilaf para ulama tentang makna hasan menurut istilah Imam At-Tirmidzi. Tapi lebih tepatnya bahwa hadis ini memang dalam derajat makbul, yakni derajat yang bisa dijadikan hujjah. Ya, bisa dijadikan hujjah bahwasanya Nabi SAW melarang makmum membaca bacaan surat selain Al-Fatihah. Sehingga yang dilarang adalah membaca surat pendek. Ya, membaca surat pendek selain setelah Al-Fatihah. Adapun membaca Al-Fatihah, maka itu dikecualikan. Ya, dikecualikan. Ya, dan hadis ini makbul. Kenapa? Karena dia memiliki syahid. Memiliki syahid dari hadis yang lain. Ya, dari hadis Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau katakan hadza hadithun hasan, ya, ini hadith yang hasan, anna Rasulullah SAW insarafa min salatihi jahra fiha bilqira'ah, bahwasanya Nabi SAW, ya, pernah selesai dari salatnya yang beliau menjaharkan bacaan di salat tersebut, yakni membaca salat jahr. Faqala hal qara'a ma'i ahadu minkum anifa, ya, kemudian Nabi SAW bertanya, apakah ada orang yang membaca Al-Quran bersamaku barusan, yakni tadi salat ada yang ikut membaca juga. Faqala rajulun na'am ya Rasulullah, ya, ada seseorang yang menjawab, iya wahai Rasulullah SAW, inni aqulu ma li unazi'ul Quran. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku berkata, ma li unazi'ul Quran, ma-nya itu ma an-nafiyah, ya, tidaklah patut aku, ya, diganggu ketika membaca Al-Quran. Ya, diganggu ketika membaca Al-Quran dengan orang lain yang ikut membaca. Faqala fantahan nasu 'anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahra fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salawati bil qira'ati hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian, ya, qala, ini perkataan Abu Hurairah, ya, perkataan Abu Hurairah. Ya, kemudian manusia berhenti dari membaca bersama Rasulullah SAW dalam solat-solat yang Rasulullah SAW menjaharkan bacaan di solat tersebut. Ya, manusia tidak lagi membaca. Ya, tidak lagi membaca. Apakah tidak lagi membaca Al-Fatihah dan tidak membaca surat secara keseluruhan semuanya atau tidak? Maka digabung dengan hadis yang sebelumnya, yakni yang berhenti membaca, yakni berhenti membaca surat. Ya. Adapun membaca Al-Fatihah itu tidak berhenti. Kenapa? Karena dikecualikan oleh hadis yang sebelumnya tadi. Ya, dikecualikan bahwa la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Nabi SAW yang mengecualikan Al-Fatihah. Adapun yang berhenti, para sahabat tidak lagi membaca, yakni surat pendek. Ya, surat pendek para sahabat berhenti, tidak lagi membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kedua hadis tersebut ya saling menguatkan satu sama lain. Ya, satu sama lain bahwasanya tidak patut seorang makmum yang makmum tersebut mendengar bacaan imam untuk dia membaca surat lagi. Ya, tidak patut dia untuk membaca surat lagi. Wa kuriha, dan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya, padahal kalau kita tilik lafaz hadisnya, la taf'alu, jangan kalian lakukan. Ya, yang larangan tersebut ada kalanya bermakna haram, ada kalanya bermakna makruh li tanzih, namun Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa hukumnya lebih ke larangan makruh. Ya, larangan makruh yakni jika dia melakukan hal tersebut dia tidak berdosa. Ya, dan salatnya tetap sah, namun jika dia meninggalkan maka itu lebih baik baginya. Ya, jika meninggalkan maka itu lebih baik baginya dan dia mendapatkan pahala.